yang ia jalo ye. Lau Allah aku bagus, kor pinter yang diutus. Kopai dilos alos, mesti diparingi pilos. Pilos si pipinya halus. Lau Allah aku jempol, yang turu orang ngompol, yang laku megal mengkol, yang maam lawo jengkol. Orang perlu dicedai. Lau Allah aku gagah, tur sregep yang sekolah, yang maam lawo uyah, aja ngingang golayah. Ya saya wes pegani. Lau Allah aku pinter, yang turu orang ngiler, yang ngilo mingar mingar, yang maam lawo wader. Kayak dimancing wader ya telar ler. Lau Allah aku bergas, awakku pancen waras, nyang konco aku welas, maam kula wo belas. Ora tawa-tawa pangan dhewe. Ah wis nyate.